galon air mata orang kering, jadi hujan deras yang mengguyur dinding. Gedung tinggi yang menjilat pagi punya orang basah. Ribuan galon air mata orang kering menyirami taman indah rumah megah, mencuci bersih mobil-mobil mewah punya orang basah. Telah lama mereka pasang dan memutuskan menyerah. Semua permata di jagat raya, tak satu pun dimilikinya. Hanya pada Morgana hidup layak sebagai manusia. Hanya pada Morgana punya hak-hak sebagai manusia. Hanya pada Morgana bila dianggap masih manusia. Hanya pada satunya suku kata yang masih terbaca di dalam kamusnya. Jangankan kaya dalam dunia nyata, dalam mimpi pun belum. Hanya mata Morgana air laut air matanya. Hanya mata Morgana air danau air matanya. Terlalu lama mereka pasang